oleh bakal diundaki. Wong iki sing ewuh iki wargane dhewe ya. Ra urung mule ya. Mas malah do semangat. Masalahe? Lah, gone koncane dhewe. Heeh, kudu ngono tak jaluke dadi seniman iki ya ngono kuwi. Ya ra ketang to mule iki mung cukup wassalam ya ta. Dadi rasa dipikir ngono. Wedok ya nak kowe. Wedok ya kowe ya. Mergo gak enak gulu menjingi ya. Kowe ngerti bedane wedok karo lanang mergo apa kowe lak ora ngerti ta? Yo ngerti. Ngertine piye? Yo ondhele beda. Wis. Gak ngono. Lah piye? Jaman Nabi Adam babu kok. Iki kelasé dhuwur iki. Heeh. Biyen iki ra ora oleh dahar buah kuldi. Kowe ana wong lanang ya ta, dibuk buah kuldi, didarles mandek neng gulu dadi gulu menjing. Nah. Heeh, iki. Lah banjur ana wanita etrek-etrek-etrek dibuk loro, darles mandek neng dodo. Dadi iki dadi daging dadi daging tumbuh kuwi mang. Mbak kok atau mau jajal semua sing ngendi, Mas? Heeh, guluku menyangal ta. Aku tak ndelok sing daging tumbuh genti. Lah, terus wong lanang ki gak trimo. Wedok kok ling ngunjuk ki loro, wong lanang jipuk loro meneh. Langsung didarles terus bablas mengisor nomba mandek gak ngerti ae. Gak mandek ya, Mas? Mandek. Gak mandek ya. Ning isor kono enek WT barang kok. Tuwuh wit barang Mas Mas. Dan ayote. Ayote Bayu Badro. Ayo terus ki. Wis. Harina pun Mas Rentus. Wah, Jan. Elok nggih. Mat marem. Dasare yo adem-adem Pak De Mul kondur. Nggih, nderek. Pak De Mul badhe ulangi lagi ya. Nggih.